Resah rintik hujan yang tak henti menemani sunyinya malam ini sejak dirimu jauh dari pelukan. Selamat jalan kekasih, kejarlah cita-cita. Demi masa depan dan segala kemungkinan, jangan kau risaukan air mata yang jatuh membasahiku. Harusnya kau mengerti sungguh besar artimu bagi hidupku. Selamat jalan kekasih, kejarlah cita-cita. Jangan kau ragu untuk melangkah. Satu hari nanti kita akan bersama. Berdua masa depan dan segala